أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibni Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Wala ma'alif rahimahullahu taala wa qaulullah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 168. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Orang-orang yang mereka berkata, yaitu orang-orang munafik yang berkata kepada kaum muslimin yang jujur, kaum muslimin tersebut, li'iwanihim, orang-orang munafik berkata kepada saudara mereka yaitu kaum muslimin, karena dikatakan li'iwanihim saudara mereka, yaitu sama-sama mereka menampakkan keislaman, baik itu orang munafik maupun kaum muslimin. Waqa'adu, dalam keadaan mereka orang-orang munafik, mereka tidak ikut berperang di peperangan Uhud yang diketahui oleh Abdullah bin Ubay al-munafik dan para pengikutnya. Tatkala mereka melihat hasil dari kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud dan banyak dari kaum muslimin yang gugur di kalangan para tokoh-tokoh sahabat, di antara Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian Mus'ab bin Umair dan yang lainnya, mereka mengatakan lau ata'una ma kutilu, kalau seandainya mereka menaatiku, yaitu berkata Abdullah bin Ubay sang pentolan munafik, kalau mereka menaatiku untuk tidak berperang di Uhud, maka tilu, sungguh mereka tidak akan terbunuh. Karena Abdullah bin Ubay ini sebelum berperang mengusulkan apa? Mengusulkan agar kaum muslimin bertahan saja di dalam Madinah, yaitu tidak keluar dari Madinah. Akhirnya apa? Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya tidak mau berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih tatkala apa? Melihat banyak kekalahan dari kaum muslimin, mereka mengatakan seperti ini. Kalau mereka menaatiku untuk tidak keluar ke Uhud, sungguh mereka tidak akan terbunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah mereka, qul fadra'u 'ala an anfusikumul maut. Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cegahlah diri-diri kalian dari kematian, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar orang yang jujur. Apakah kalian, maksudnya apa? Apakah kalian bisa menahan kematian dari jiwa-jiwa kalian? Jika Allah SWT telah apa? Menakdirkan kematian itu datang kepada kalian. Artinya bahwasanya peperangan ini bukan apa? Bukan artinya apa? Kalau peperang berarti nanti terbunuh. Tidak seperti itu. Bahkan orang yang menyatakan kamu jangan ikut berperang, nanti terbunuh, di sini saja. Maka orang yang menyatakan tersebut, apakah bisa dirinya melindungi jiwa-jiwa mereka dari kematian? Kalau kematian sudah datang kepada mereka, sama saja mau di peperangan, mau duduk-duduk, mau tiduran berbaring, tetap saja kematian akan mendatangi mereka walaupun tidak berperang. Qala Syarih rahimahullah ta'ala asyakhul ijmali, keterangan secara global di dalam ayat tersebut. Yukhbirun Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayah amma jara minal muhawarati baina mu'minina wal munafikin hinama hinama jabbanu waqa'adu anil jihadi wa syamatu bil mu'minina ladina ilu hudin bil hazimati ladhi sababuha mukhalafati amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT menghabarkan kepada kita di dalam ayat ini dari apa yang terjadi dialog percakapan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Tatkala orang-orang munafikin mereka meninggalkan dan tidak mau bersama-sama berperang bersama kaum muslimin, dan mereka duduk-duduk saja di Madinah, tidak mau berjihad. Dan mereka mencela orang-orang mukmin yang terbunuh di perang Uhud tersebut atas kekalahan yang menimpanya, yang sebenarnya kekalahan tersebut bukan karena apa? Bukan karena menselisihi usaha Abdullah bin Ubay agar tidak perang di Uhud. Namun yang menjadikan kekalahan di perang Uhud dan banyak terbunuh dari kaum muslimin adalah mukhalafah amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menselisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa sahabat, yaitu regu pemanah, untuk tetap berada di atas bukit dalam rangka untuk apa? Untuk menjaga keamanan yang ada di bawah dan juga untuk menangkis serangan yang berada di belakang bukit. Kala kaum muslimin pertama kali bisa memukul mundur orang-orang musyrik Mekah, maka pasukan pemanah ini akhirnya turun, lupa dengan wasiat Rasulullah SAW itu tetap berada di atas gunung, kalah maupun menang kalian berada di atas gunung. Akhirnya mereka pada turun dan pada sibuk mengambil harta rampasan perang. Tatkala di bukit tersebut sudah kosong, tidak ada kaum muslimin, maka waktu itu komandan kaum muslimin adalah Khalid bin Walid yang belum masuk Islam. Ini langsung apa memutar arah, yaitu menohok dari belakang, kemudian menempati tempat yang tadi ditempati oleh para pasukan pemanah. Akhirnya dari situ mereka menggempur kaum muslimin tatkala mereka sedang sibuk-sibuknya apa? Sedang sibuk-sibuknya mengambil harta rampasan perang. Dikiranya apa? Kaum muslimin lari kalah. Ternyata apa? Muter nyerang dari belakang. Ini sebab kekalahan pada perang Uhud. Dan yang mendapatkan apa musibah bukan hanya para sahabat, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terkena musibah. Beliau terjerembab memakai apa? Topi besi, kemudian kena panah pipinya dan akhirnya dicabut panahnya tersebut, yang mengakibatkan gigi depan, gigi seri Rasulullah SAW tanggal copot. Yang mengiranya apa? Orang-orang muslimin telah apa? Berhasil membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ada salah seorang kaum muslimin melihat jasad atau tubuh Mus'ab bin Umair yang mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyangka bahwasanya itu adalah jasad Rasulullah sallam. Akhirnya dikabarkan bahwasanya kita telah berhasil, telah menang, ayo kita pulang aja. Ternyata salah. Ternyata bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun Mus'ab bin Umair yang terbunuh. Anna mu'minina law akhadu bi maswaratihim wa jalasu fil madinah la sallamu. Dan orang-orang munafik mereka menyangka kalau seandainya orang-orang mukmin tersebut menerima usul orang-orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay dengan tetap-tetap duduk di Madinah, maka mereka menyangka ya akan selamat, tidak akan terbunuh. Summa tahaddahum Allah Subhanahu wa taala bi ayyanju anfusahum minal mauti. Kemudian dengan perkataan tersebut Allah Subhanahu wa taala menantang perkataan orang-orang munafikin, tantangan agar apa? Kalau mereka memang benar-benar bisa menahan dari kematian, lolos dari kematian, coba kalian tahan jiwa-jiwa kalian dari kematian. Idza halla bihim in kanu shadiqin. Jika kalau telah apa? Benar-benar kematian tersebut mendatangi mereka, asalnya mereka mati walaupun tidak berperang, hanya duduk-duduk. Kalau benar-benar mereka orang-orang yang jujur. Namun mereka bukan orang yang jujur. Mereka hanya apa? Hanya usul kepada kaum muslimin agar apa? Ya, itu tadi jangan berperang. Bagaimana jadinya kalau misalnya benar-benar kaum muslimin ini apa? Mengambil idenya Abdullah bin Ubay, akhirnya apa? Akhirnya kaum muslimin masuk ke dalam Madinah, ya. Jadi apa kota Madinah ini? Jadi ajang pertempuran. Korbannya bukan hanya apa? Bukan hanya tentara-tentara, bahkan sipil, anak-anak, wanita bisa terbunuh kalau di Madinah. Ya. Lebih parah lagi. Kan idenya orang-orang munafikin memang apa? Memang biar kaum muslim itu celaka dan sengsara, kalah. Ba'anal hadara yunji minal qadr. Dan untuk berhati-hati bahwasanya seseorang tidak akan bisa terhindar lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, lepas dari kematian. Mau perang, mau duduk, tetap kematian itu akan mendatangi dirinya. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, komandan perang. Berbagai peperangan beliau jadi komandan. Komandan itu enggak seperti sekarang, duduk-duduk perintah saja di belakang. Komandan perang itu terdepan, maju. Tapi ya enggak mati-mati. Berbagai peperangan, pertempuran, perang melawan kaum musyrikin, perang melawan orang Yahudi, perang melawan orang-orang murtad, Persi, Romawi, enggak terbunuh walaupun di jadi komandan terdepan. Bahkan meninggalnya Sa'ad bin Abi Waqqas berada di atas ranjang karena sakit. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Perperangannya bukan satu-satunya apa? Menghantarkan nyawa itu tidak. Karena ajal orang itu telah ditentukan oleh Allah SWT waktu dan tempatnya. Bisa di peperangan dan bisa tidak di peperangan. Qala Syarih rahimahullah ta'ala, al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut. Al-ula yang pertama, masyru'iyatul jihadi fi sabilillah. Disyaratkannya adanya jihad di jalan Allah. Memerangi orang-orang kafir yang memerangi Islam, yang memerangi kaum muslimin. Asaniyah yang kedua, khatarul munafikina 'alal muslimin. Bahayanya adanya orang-orang munafik yang akan menimpa orang-orang muslimin, adanya orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik adalah pada dasarnya orang-orang kafir yang mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Dan sepak terjang mereka adalah memusuhi Islam dari dalam. Ini lebih berbahaya dari kaum kafir biasa yang mereka memerangi kaum muslimin. Sehingga dosanya orang-orang munafikin ini lebih berat daripada orang kafir biasa yang memerangi kaum muslimin. Innal munafiqina fid dharikil asfali minan nar. Sejujurnya orang-orang munafikin ini adalah berada di kerak yang paling bawah di neraka. Bahayanya lebih besar daripada orang kafir biasa. As-salisah yang kedua, al-hadharu la yunji minal qadar. Berhati-hati itu tidak bisa menghindarkan dari takdir. Kehati-hatian itu tidak bisa menolak takdir. Seperti seorang yang apa? Hati-hati, enggak usah ikut berperang, nanti terbunuh. Enggak bisa menolak takdir kalau dia terbunuh, kalau dia mati. Adapun kehati-hatian yang syar'i, ya, maka ini adalah sesuatu yang baik, ya, berlaku hati-hati. Maka ini apa, melakukan sebab-sebab yang baik, yang syar'i. Berhati-hati di jalan misalnya, berhati-hati dalam perbuatan, tindak tanduk, tutur kata, hati-hati, ini bagus. Sudah berhati-hati di jalan kok masih kecelakaan, ya, namanya kecelakaan itu sudah takdir, ya. Yang disalahkan bukan hati-hatinya, tapi sudah takdirnya itu. Jadi apa yang di apa salahkan jangan kehati-hatiannya. Hati ini sudah tidak ngebut, ya, sudah bagus, kok kecelakaan, ya itu takdir itu. Jangan malah diwalik. Enggak perlu hati-hati berarti takdir sudah. Hati-hati kalau danda sama saja, enggak seperti itu. Tetap melakukan apa? Sebab-sebab kehati-hatian yang syar'i. Sedangkan takdir ini perkara lain, datang dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada slogan ngebut denjut misalnya, ya, pada umumnya perbuatan-perbuatan yang mengandung banyak resiko ini mendekati apa? Mendekati resiko yang dia akan terima, ya kan, seperti itu. Ya, namanya ngebut tentunya apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang berbahaya. Dia mendekati bahaya. Walaupun apa? Walaupun takdir itu tidak semuanya datang dengan perbuatan tersebut, ya. Ngebut itu sampai sini tidak apa-apa, biasa ngebut. Pembalap-pembalap ngebut juga tidak apa-apa, ya, yang tidak apa-apa. Banyak yang ngebut yang juga jadi korban, ya. Munasabat ayat yang dilbab, kesan ayat yang terdabab, haisu dalatul ayatu ala tahrimil iqtirati ala qadar. Di mana ayat ini menunjukkan atas haramnya membantah takdir. terpaling dari takdir. Tidak beriman dengan takdir. Munasabatul ayat li tauhid kesan ayat terhadap tauhid ay sudalatil ayat ala wujubil istislami lil qada'i wal qadari. Bi anna dzalika min kamali tauhid. Di mana ayat ini menunjukkan atas wajibnya seseorang itu pasrah menerima ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sikap menerima, pasrah atas ketentuan dan takdir Allah SWT ini bentuk kesempurnaan tauhid sesuatu. Tentunya dengan apa? Dengan melakukan sebab-sebab agar orang tersebut bisa menerima dan lapang dada terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan belajar. Tentang takdir, qada dan qadar agar kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berburuk sangka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabar dengan takdir dan ketentuan Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan tentang apa bab maja'a fil law kalaulah tadi kalaulah ya. Sebagaimana yang diucapkan oleh orang munafik law ata'una law kalaulah mereka mengambil usul kami maka tiba mereka tidak akan terbunuh ya, kalaulah itu yang diapa? Yang menjadi pembahasan. Sehingga perkataan kalaulah di sini terhadap sesuatu yang apa? Terhadap sesuatu yang telah terjadi ya kan? Perkataan orang munafik tatkala melihat apa hasil perang Uhud. Wah, ternyata kaum muslim banyak yang terbunuh. Kemudian berkata kalaulah mereka menaati kami mereka tidak akan terbunuh. Kalaulah di sini apa? Ini menunjukkan bahwasanya salah satu dari tanda-tanda mereka tidak menerima jiwa-jiwa mereka terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau-kalau di sini, kalau perkataan kalau ini anak. Ini adalah kalimat yang disusupkan oleh setan. Untuk membuat apa? Untuk membuat ragu. Untuk jiwa ini apa? Berontak. Tidak mau menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kamu enggak seperti ini ya enggak seperti ini. Nah, semuanya sudah apa? Takdir, enggak usah dikalau-kalau. Justru apa? Mengucapkan Masya Allah. Semuanya adalah kehendak Allah SWT dan pasti Allah SWT kalau berkehendak pasti akan terlaksana. Sehingga seperti perang Uhud ini bukan suatu apa? Bukan suatu perkara yang jelek. Kalah perang, banyak yang terbunuh. Karena bagi kaum muslim adalah peperangan adalah suatu syariat yang harus ditegakkan. Adapun terbunuh, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT, rezeki dari Allah SWT. Orang-orang yang terbunuh akan mendapatkan rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang hidup, maka kemuliaan menang di atas musuh-musuh Islam. Sehingga seluruh hamba tidak bisa lepas dari takdir Allah SWT, tidak bisa menghindar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia telah mengambil sebab-sebab. Dan tentunya apa? Tentunya takdir Allah SWT suatu ujian. Ujian bagi hamba agar terlihat mana orang-orang yang jujur benar akidahnya, tauhidnya, dan mana orang-orang yang tidak jujur dan benar akidahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.